Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bab al-mawaqif. Kita masih kaji Umdatul Fiqh karya Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala di Kitabul Hajj. Sekarang belum masuk bab pertama dalam Kitabul Hajj, bab al-mawaqif. Bab tentang mawaqif. Mawaqif jamak dari mauqif, yaitu tempat ia berihram, isim makan. Tempat bermikot, tempat berihram, ya, tempat seorang yang ingin haji atau umroh berihram. Kata beliau rahmallahu ta'ala, wa miqatu ahlil Madinah. Ini mudah sekali karena memang ada nas langsung. Wa miqatu ahlil Madinah dul hulaitah. Miqatnya, tempat berihramnya penduduk Madinah adalah Dhul Hulaitah. Dhul Hulaitah, kampung kecil. Sekarang alhamdulillah pemerintah sudah bangun masjid, ya, dan banyak fasilitas, kamar mandi, ruang ganti, kan di sana baru bisa juga kita ganti pakaian dari pakaian biasa menjadi pakaian ihram sebelum naik mobil. Dhul Hulaitah sekarang juga dikenal dengan Bir Ali. Dia ya dekat saja dari Madinah, dari Masjid Nabawi, ya sekitar 10 kilo. Cuma jauh dari Mekah. Jadi orang kalau bin ihram lewat Bir Ali, lama ihramnya, lama di perjalanan. Karena jarak dari Bir Ali ini, dari Dhul Hulaitah ke Makkah, sekitar 410 kilo. Ya, jauh perjalanan dari Madinah, dari ini Dhul Hulaitah. Kemudian Wasyam wa Mesir wal Maghrib. Kemudian untuk penduduk Syam, penduduk Mesir dan penduduk Maghrib, di Al-Juhfah. Mereka berihram di Al-Juhfah. Juhfah juga, ini juga nama tempat, ya, sudah rusak kotanya di sana, kampungnya, karena pernah dilanda oleh banjir. Ya, dulu nama awalnya adalah Mahiyah, Muhayyah. Dia sekarang alhamdulillah juga, pokoknya semua ini tempat ihram, pemerintah Saudi telah mendirikan masjid. Jadi masjid, pemerintah juga telah membangun masjid di sini. Jaraknya dari Mekah 200 kilo, lebih dekat daripada tempat mikotnya penduduk Madinah. Sekitar 200 kilo. Wal Yaman liyalamlam. Sementara penduduk Yaman, mereka berihram ke Yalamlam. Ya, Yalamlam. Yalamlam ini sebenarnya dia mekot cukup dekat dari Makkah. Dinamakan sekarang juga dengan As-Sa'diyah. Dia gunung, dari Gunung Tihama. Sekitar dari Makkah 90 kilo. Tapi untuk sekarang ini pemerintah membangun masjid untuk ihram di Yalamlam, dia mereka mundurkan. Mereka mundurkan karena maslahat. Maslahat. Karena sekaligus Yalamlam itu jadi perbatasan untuk Yaman dan Madinah. Untuk Yaman dan Makkah. Artinya diakhirkan karena ada maslahatnya. Ada maslahatnya. Terlalu dekat orang dengan Makkah. Bahaya. Bahaya. Apalagi memang untuk sekarang ini dari yang memusuhi Islam, mereka memang besar di daerah perbatasan. Dekat dengan perbatasan. Jadi pemerintah mengubah. Ya tetap lewat Yalamlam, tetap lewat. Tapi untuk posisi ihramnya, mereka mundurkan lagi ke belakang. Jadi asalnya cuma 90 kilo dari Mekah. Itu Yalamlam. Tapi pemerintah kan ada maslahat, dia mundurkan. Tapi tetap, ya namanya walaupun ihramnya di sana, tetap nanti ya lewati apa? Ya langgang, karena satu jalan saja. Satu jalur dari Yaman ke situ. Sekitar 90 kilo ini perbatasannya. Kemudian wali Najdin untuk penduduk Najd, mikot mereka adalah Qorn. Mikot mereka adalah Qorn. Ini juga Qorn, ini mikotnya ahlu Najd, yaitu disebut Qorn, maksudnya Qorn al-Manazil. Sekarang dinamakan dengan As-Sail al-Kabir. Ya, lembah besar. Ya, sampai wadinya ini, lembahnya ini sampai ke Haram. Sampai ke Haram. Bata dia lebih dekat lagi kalau seorang berihram lewat Qorn al-Manazil, karena jaraknya sekitar 75 kilo dari Makkah. 75 kilo dari Makkah, lebih dekat lagi. Kemudian kata beliau rahmallahu taala, walil masyriq, untuk orang-orang masyriq, yaitu mereka berihram di Dhatu Irq. Dhatu Irq ini mikotnya ahlu al-Iraq. Orang-orang masyriq maksudnya orang-orang Irak dan semisal dengan mereka. Mereka berihram di sini Dhatu Irq. Dhatu Irq. Iya. Dia sekarang jaraknya sekitar 100 kilo dari Makkah. 100 kilo dari Makkah. Iya. Ini tempat ihramnya ya orang tapi sekarang lagi kata mereka ya orang-orang Irak sekarang sudah enggak masuk lewat Dhatu Irq karena susahnya jalan di situ dan lebih jauh jalannya. Mereka sekarang malah berputar, mereka berihram di ya Sail al-Kabir yang tadi itu Qorn al-Manazil, mereka berihram di situ. Jadi jaraknya berapa Qorn al-Manazil tadi? 75 kilo. Jadi mereka enggak ke situ. Mereka sudah enggak ke situ lagi. Ini semua disebutkan ini ada dalil dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kata beliau dari Ibn Abbas radhiyallahu taala, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli Madinah dzal Hulaybah wa li ahli Syam al-Juhfa wa li ahli Najd Qorn al-Manazil wa li ahli Yaman Yalamlam hunna lahun wa liman ata alaihin min ghairihin mimman arada al-hajj wal umrah wa man kana duna dhalika fa min haitu ansha'a hatta ahlu Makkah min Makkah. Ini hadis ini sebenarnya cukup untuk menjelaskan miqat seluruhnya, sudah selesai masalah. Karena memang sangat jelas. Iya. Tempat berihram. Kata beliau Nabi SAW memberikan miqat untuk penduduk Madinah Dhul Hulaybah, untuk penduduk Syam Al-Juhfah, untuk penduduk Najd Qorn al-Manazil, untuk penduduk Yaman Yalamlam. Hunna, mereka ini miqat-miqat ini lahun, bagi orang yang datang dari arah mereka, bagi mereka penduduknya. Waliman atta alaihin, dan orang yang datang melewati mereka. Misalnya negeri kita Indonesia itu kalau kita lewat ya melewati Yaman, Dubai, Qatar, Yaman, di atasnya kita lewat. Ya Yaman, setelah Yaman ya Saudi. Paham kan? Ah, berarti kita ihram di mana? Yalamlam. Ini kalau kita langsung mau masuk Makkah. Tapi kalau kita mau ke Madinah, ya enggak usah ihram dulu. Kalau mau masuk Makkah langsung berarti ihram di atas pesawat. Kalau turun di Jeddah, karena turun di Jeddah langsung ke Makkah berarti harus. Karena kalau Jeddah sudah lewat Yalamlam. Berarti ihram di atas pesawat, turun Jeddah langsung apa? Makkah. Bagi yang mau langsung Makkah. Tapi kalau kita mau ke Madinah dulu, ya enggak perlu ihram di atas pesawat. Nanti kita ihram di penduduk Madinah, yaitu Dhul Hulaybah. Dhul Hulaybah. Paham kan? Jadi ini bagi orang yang mau langsung ke Makkah, semua ini perbatasannya. Adapun kalau antum mau singgah dulu tempat lain, maka antum ihram ke tempat itu, kecuali setelah miqat masuknya. Iya, kecuali setelah miqat. Jadi ini semua ini kata belum waliman atta alaihinna min ghairihin, orang yang melewati mereka bukan dari penduduk ini, mimman aradal haji wal umrah, dari orang yang ingin haji atau umrah. Wa man kana duna dalik fa min haitsu ansha'a. Siapa yang setelah miqat penduduknya, jadi penduduknya itu tinggal setelah miqat, apakah perlu dia kembali ke miqat dulu? Tidak. Orang setelah miqat maka langsung di mana dia mau, di tempatnya. Sampai ahlu Makkah ya dari Makkah. Tidak perlu orang Makkah keluar dulu ke mana? Ke Dzulhulaifa, atau keluar ke Yalamlam yang dekat, atau keluar ke Qarnal Manazil lebih dekat lagi. Tidak perlu. Tidak perlu. Langsung di situ. Langsung di tempatnya. Ini masya Allah terkait dengan miqat. Fahadil mawakid li ahliha walat walikulli man marru alaiha min ghairi ahliha. Ini yang di hadis tadi, ujung hadis. Mawakid-mawakid ini, miqat-miqat ini untuk penduduknya, penduduk tadi, Yaman, Yalamlam. Nah, Madinah, Dzulhulaifa. Pangkan ini, ya Najd. Apa Najd tadi? Qor al-Manazil. Untuk penduduk Maghrib Masyrik, orang-orang Irak, apa tadi? Nah, Datuk Ir. Bagi penduduk itu, itulah miqatnya. Walim walikul liman marro alaiha, dan bagi setiap orang lewat di atasnya. Apakah di atasnya maksudnya sini jalan di darat atau di atas pesawat? Di situ dia berihram. Tapi yang saya bilang tadi, kalau kita enggak pergi dulu ke Madinah, karena sekarang alhamdulillah kemudahannya setiap orang umroh ke Madinah dulu supaya enggak repot ihramnya di atas pesawat. Yang ihram di atas pesawat adalah orang yang haji. Yang haji ifrad, yang langsung dia ke Makkah, memang sudah hari ke-8. Artinya sudah mau masuk waktu apa? Berhaji. Artinya orang seperti ini tidak ke Madinah, tidak boleh. Nanti setelah haji baru dia ke Madinah. Karena kalau dia ke Madinah, habis waktu. Habis waktu. Ah, yang seperti ini orang yang haji, yang seperti ini, maka dia ihram di mana? Di atas pesawat. Dan akan dikasih tahu. Kalau memang hajinya haji seperti itu, akan dikasih tahu oleh ya, pihak pesawat, pasti ya itu. Mereka bahkan, ya, supaya tidak repot sebenarnya, mereka anggap seperti itu, tapi itu repot sekali. Mereka malah pakaian ihromnya sudah di Indonesia. Karena, sudah di Indonesia, tahu kan? Karena daripada nanti di pesawat, susah. Gantinya, itu kata mereka. Kata mereka, tapi itu adalah hal yang menyusahkan karena masalahnya ya, ini orang kalau sudah berpakaian ihram berarti tidak ada celana dalam, tidak ada ya, nanti kita tidak sadar berapa jam terbang ya kan, tersingkap ya, ya Muhammad. Nah, naik mobil saja dari Dzulhulaifa ya, tadi itu 400 sekian kilo, kadang tersingkap apalagi orang yang tidak biasa pakai sarung, yang tidak biasa pakai sarung. Jadi ini sebenarnya tidak apa-apa dia pakaian, tapi kalau dia di atas pesawat, karena kalau dia ihram di Yalamlam itu tinggal berapa menit lagi turun dari pesawat, itu lebih memudahkan sebenarnya. Jadi kalau dia mau ihram di atas pesawat, ya pakai saja memang dulu, ya jangan nggak usah pakai pakaian yang sulit dibuka, jangan pakai pakaian yang sulit dibuka. Iya, dan mandi memang karena setelah itu tidak boleh lagi mandi pakai sabun, tidak boleh lagi pakai parfum, ya. Kalau ada tawas ya pakai memang tawas, karena bahaya nanti kacik. Ya, bahkan karena kalau ihram umroh mending, karena kita dari misalnya dari Madinah hanya sehari saja, bahkan semalam kan, apalagi kalau sampai ke Makkah langsung tawaf, sa'i, cukur, selesai sudah bisa. Pakaian, sudah bisa pakaian. Tapi orang haji, itu kadang 7 hari. Ya, tidak mandi-mandi tapi tidak pakai sabun. Tidak pakai sabun. Tidak boleh pakai parfum. Jadi, ya mandi memang. Mandi memang. Jadi seperti itu kalau berhaji. Jadi ini tempatnya. Ini tempatnya. Waman manziluhu dunal miqat, dan siapa yang rumahnya setelah miqat, duna setelah, hati-hati ini saudara, Karena banyak orang salah artikan kalau kita tidak belajar sebenarnya. Intinya karena kita kadang kurang baca dengan guru. Duna itu kan terjemahan di kamus selain. Tuh? Jadi dikira selain ini adalah selain penduduk. Iya. Selain penduduk Yaman. Itu nanti jadinya. Kan begitu. Selain penduduk Yaman. Selain penduduk Irak. Selain penduduk Madinah. Jadi jadinya kacau maknanya. Paham? Padahal manduna di sini yang setelah Mikot. Paham gak nih? Siapa yang tinggal setelah Mikot? Dunal Mikot. Setelah Mikot. Dipaham ini? Jadi kan sudah ada Mikot ini. Kelilingi Madinah, kelilingi Mekah. Dari segala arah sudah ada. Tadi itu, semua itu tadi itu dari segala arah tadi itu. Paham? Yaman. Paham kan? Itu kan dari apa? Ada Arab, Arab Barat ya? Dari timur. Dari arah timur ke barat, ya kan? Kan dari terbit matahari ke tenggelamnya matahari, terbenamnya. Karena kita, kalau dari Indonesia, sama dengan posisi matahari arahnya. Ke sana. Berarti timur kita ya? Iya. Tadi itu, dari seluruh arah tadi itu. Semua Mikot tadi itu. Dari seluruh penjuru. Jadi sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Bagi orang yang tinggal setelah Mikot, famikotuhu min maudihi, maka mikotnya dari tempatnya. Dalilnya tadi hadis tadi. Hadis mikot tadi. Dari tempat. Hatta alu makkah min makkah. Hatta alu makkah yuhilluna minha. Ya. Lihajjihim wa yuhilluna lil umrati minal hajj. Masya Allah. Sampai penduduk Makkah mereka berihlal darinya untuk haji mereka, dan mereka berihlal untuk umroh dari al-hil, maksudnya cukup keluar ke tanah halal. Kalau mau umroh, orang Makkah misalnya dia tinggal di luar lingkaran haram, cukup dia keluar ke tanah halal, selain tanah haram, dan sudah ada batasannya alhamdulillah di Makkah. Ya, semua orang di sana tahu. Kalau kita bilang saya mau keluar dulu dari tanah haram ke halal, ya sudah ditahu. Sudah ditahu. Jadi dia cukup keluar ke tanah haram, dari tanah haram ke tanah halal, baru masuk berihram. Berihram. Iya. Wa man lam yakun tariquhu min miqat, ala miqat. Fa miqatuhu hadwa aqrabiha ilaihi. Ini masalah. Bagaimana kalau tidak lewat miqat jalannya? Jalannya tidak lewat tadi itu. Tidak lewat miqat tadi. Yang tidak ada sekarang misalnya ya tidak ada bangunan masjid miqat. Paham? Bagaimana ini? Kata beliau, fa miqatuhu hadwa aqrabiha ilaihi. Maka miqatnya adalah yang sejajar dengan yang paling dekat kepadanya. Yang sejajarnya saja. Nah, anggaplah sekarang ya, karena pesawat kadang tidak lewat di atas miqat. Kan begitu. Tapi lewat di samping lah, sampingnya bisa lebih jauh, bisa lebih. Maka apa? Sejajarnya. Sejajarnya. Dipaham ini? Nah, ini kemudahan. Ini kemudahan. Wala yajuzu liman arada dukhulu Makkah tajawuzul miqat ghairu muhrim. Masya Allah. Tidak boleh bagi beliau katanya, tidak boleh bagi orang yang ingin masuk Makkah untuk melewati miqat tanpa ihram. Tidak boleh. Tidak boleh. Illa liqitalin mubah. Kecuali orang ingin memerangi dengan peperangan yang mubah. Tapi sekarang kan tidak ada perang Makkah. Paham? Ini yang dulu ini. Nabi SAW datang ke Makkah untuk berperang memerangi ahlu Makkah. Tidak berihram. Tidak berihram. Mereka pakai baju-baju besi. Paham? Pakai baju apa? Perang. Tidak berihram. Ini dibolehkan. Ini dibolehkan. Ya, bagi perang yang mubah. Perang yang mubah maksudnya, nah seperti keadaan dulu, maka dikuasai oleh orang kafir. Nabi SAW apa? Masuk memeranginya untuk merebut kembali apa? Maka. Selain itu tidak dibolehkan. Ya, selain itu tidak boleh, tidak dibolehkan. Awazatin tatakarrar, atau dia punya kebutuhan berulang di Makkah. Misalnya dia pembisnis memang selalu masuk Makkah. Paham kan? Ya, kebutuhan. Karena kan setiap, kalau setiap masuk harus ihram, wah, sulit. Paham kan? Agak apa? Sulit. Jelas ini. Demikian pula misalnya mutawwif, pembimbing umroh. Boleh dia tidak berihram. Kan ini apa? hajat berulang. Bagaimana kalau dalam sebulan 3 kali dia? You know, jemaahnya sudah daftar. Jemaah pertama ini, ya, dalam ini, ya, 9 hari misalnya. Ya, antar. Pulang lagi, sudah ada jemaahnya menunggu. Antar lagi. Ini kan susah kalau dibilang apa? Irom terus. Artinya dia punya hajat yang berulang, tidak apa-apa. Tidak apa-apa untuk tidak berirom. Cuma namanya pembimbing kan dituntut untuk menuntun jemaah umroh. Artinya ya dia juga harus pakai pakaian apa? Ihram. Nah ini lagi masalah. Ini kan masalah apa? Masalah lain. Tapi bagi orang misalnya ini memang berulang kebutuhannya di Mekah. Ya. Maka tidak apa-apa. Dibolehkan baginya. Ya kalhattab wa nahwihi. Seperti al-hattab dan yang semisalnya. Siapa al-hattab? Siapa al-hattab? Hah? Pengumpul kayu bakar. Ya kan? Pengumpul kayu bakar dia harus keluar Mekah. Bawa kayu bakar masuk Mekah. Pakai ihram lagi. Kalau ihram lagi masalahnya sulit. Harus tawaf dulu. Setelah itu baru sa'i. Setelah itu baru cukur. Wah, angka kayunya. Wah, susah ini. Ya, paham kan? Iya, dan yang semisal mereka. Ya, yaitu dari orang-orang yang bisnis. Tidak apa-apa. Jelas kan? Iya, ini Masya Allah kemudahan dalam syariat. Kemudian kata Allah rahmatullahi ta'ala, wa in jawazahu ghairu muhrim. Kalau dia melewatinya, tapi tidak ihram. Ya, roja'a. Hah? Oh, saya lewat. Oh. Tsumma idza arada an-nusuk, muskal misal saya kayaknya. Tsumma idza arada an-nusuk ahrama min mawdi'ihi. Kemudian kalau dia ini si al-Hattab, orang-orang yang berulang masuk Makkah, kalau dia ingin umrah ya sudah tinggal dia ihram di tempatnya saja. Paham enggak ini? Dah dia berulang masuk. Dia berulang masuk. Dah akhirnya dia tidak berihram. Setelah itu dia mau nusuk, maksudnya mau umrah. Sudah langsung saja ihram di mana? Di tempatnya. Di tempatnya alhamdulillah. Ini yang dikecualikan. Kemudian kata beliau, wa in jawazahu ghairu muhrim. Kalau dia melewatinya tanpa pakaian ihram, tanpa bertahallul, ya, maka roja'a fa ahrama minal miqat. Sudah dia harus kembali ke miqat. Misal orang Yaman masuk Makkah tidak ihram. Ya sudah, dia harus kembali ke yang lam-lam. Ini hati-hati, memang ini sulit ini. Siapa mau antar kita orang Indonesia ke yang lam? Ke yang lam-lam. Paling mereka akan mengantarkan kita di luar tanah haram dan itu salah. Oke, ini hati-hati. Dan alhamdulillah itu tadi yang saya bilang. Kemudahannya dalam masalah haji. Ini haji saya masalahnya. Karena kalau umroh, alhamdulillah. Ya, rata-rata orang bawa dulu ke Madinah, baru Makkah. Haji ini yang langsung. Haji yang langsung, tapi kemudahan lagi di pesawat memang semua diingatkan. Semua diingatkan. Iya. La dama alaih. Dan tidak ada denda baginya. Tidak ada denda baginya. Li'annahu ahram min miqatihi. Karena dia sekarang sudah ihram di miqatnya. Fahin ahrama min duni. Ingat, saya sudah bilang, mari kita baca saja haji ini. Karena memang Nabi cuma melakukan sekali dan jelas. Nabi cuma melakukan haji sekali dan semuanya apa? Jelas. Tidak ada kesamaran. Tidak ada kesamaran. Jadi, makanya dia bilang, jadi lihatlah ahrama min miqat, ikan dia sudah ihram di miqatnya. Fa'in ahrama min duni. Kalau dia ihram setelah miqatnya. Jadi miqatnya tadi ya lam-lam. Tapi dia malah ihram setelah ya lam-lam. Fa'alaihi dam. Maka baginya denda. Darah, ditabir dengan darah maksudnya dia sembeli. Dia apa? Menyembeli, itu dendanya. Iya. Sama unroja ilal miqat, au lam yarji. Sama saja apakah dia kembali ke miqat atau tidak. Yang penting dia berihram setelah miqat. Kembali atau tidak. Dipahami ini? Ya ini sama, tidak boleh. Au lam yarji. Wal afdal alla yuhrim qabla al miqat. Fa in fa'ala fahuwa muhrim. Yang paling utamanya dia tidak ihram sebelum miqat. Tapi kalau dia lakukan, maka tidak apa-apa. Misalnya sekarang, kadang ya, jemaah umroh yang punya banyak pembimbingnya, karena masalahnya, setengah mati dikumpulkan itu di Bir Ali, di Dhul Hulaifah. Setengah mati. Karena orang ramai, kadang hilang jemaah. Kadang hilang apa? Jemaah. Apa yang mereka lakukan? Dia irong di hotel di Madinah. Maksudnya dia pakai memang. Pakai semua di hotel di Madinah, kalaupun di Dhul Hulaifah, karena mobil pasti berhenti, pasti, tidak ada yang langsung lewat. Ya, berhenti mobil di situ, berbaris memang, ya bagi yang mau turun-turun, bagi yang tidak mau turun, ya silakan. Langsung saja ihram semua di atas sudah, mobil, mau naik, mau jalan, bertahlil. Bertalbiyah untuk umroh atau haji. Jelas kan? Jelas. Jadi kalau sebelumnya, boleh, tapi yang lebih utamanya, di mikot. Lebih utamanya, di sana, kita. Ya, bahkan kalau mau mandi, mandi di sana juga tidak apa-apa. Karena memang disiapkan, kamar mandinya banyak. Ya, Abu Ahmad ya. Hai, tahu lah. Bisa ditanya ini. Ya, kamar mandinya memang banyak. Ada kamar mandi saja, untuk mandi memang saja. Ada juga untuk kencing, buang air, semuanya ada, Masya Allah. Ya, semuanya ada. Sekaligus juga, ya, lihat-lihat. Ya, Alhamdulillah. Jadi di sini, kata belum. Fahim fa'ala kawa murid, tidak apa-apa. Kemudian setelah itu, beliau jelaskan mikot secara waktu. Kalau tadi itu, mikot secara apa? Makan. Tempat. Karena mikot itu bisa diartikan dua. Ada mikot isim makan, ada mikot isim zaman. Sekarang, kapan waktunya? Mikot secara zamania. Paham ini? Itu tadi makannya. Wa asyurul hajj. Bulan-bulan haji itu Syawal. Artinya tidak apa-apa orang pergi haji mulai dari bulan Syawal. Ini nanti kan haji apa namanya kalau dia pergi cepat? Haji tamattu. Kalau haji tamattu artinya dia berhaji, berumroh dulu, setelah itu dia bertahallul, nah, sudah boleh lagi pakai pakaian yang lain, setelah itu nanti di waktu haji dia masuk di haji. Paham kan? Haji tamattu. Jelas ini? Haji tamattu. Jadi boleh dia pergi dari Syawal, boleh. Ladul Qada wa asrun min Dzulhijjah. Iya kan? Kan ini puncaknya. 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ini puncaknya. Ini bulan-bulan apa? Haji. Karena setelah 10 Dzulhijjah sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi, tinggal hari makan dan minum. Ia mau berkurban-kurban, menyembeli di Makkah, menyembeli paman. Nanti akan dijelaskan kapan melempar jumroh dan semisalnya diselesaikan di sini 10 Dhul Hijjah. Jadi awalnya dari Syawal, Dhul Qodah dan 10 Dhul Hijjah. 10 apa? Dhul Hijjah. Ini mikot secara apa? Secara waktu zamaniyah. Jelas ini? Selesai Alhamdulillah. Setelah itu kita akan masuk di bab ihram. Kita akan bahas apa saja yang wajib bagi orang yang berihram, ya, apa yang tidak boleh bagi mereka dan apa yang dibolehkan. Apa yang dibolehkan. Insyaallah kita ambil besok. Masih banyak sebenarnya waktu ya. Tapi sudah cukup? Sudah cukup? Cukup dulu?